Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa insyaallah untuk malam ini setiap hari Kamis ya ba'da maghrib kalau enggak ada halangan akan kita bersama-sama mempelajari kitabullah qira'atan wa ma'nan, baik dari sisi bacaannya, tajwidnya ataupun pemahamannya. Ya, tidak cukup kita mempelajari Al-Qur'an sebatas kita menegakkan apa huruf-hurufnya, makhorijnya, sifat-sifatnya. Bukan ini tujuan intinya diturunkan Al-Qur'an. Tapi tujuannya adalah agar kita berupaya memahami, merenungi, mengambil faedah darinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab anzalnahu ilaika yang kami turunkan kepadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diberkahi. Ya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab agar kalian mau mentadaburi, merenungi, memahami ayat-ayatnya dan agar kalian mau ingat. Ya. Jadi harus imbang ya. Semangat kita dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an dengan apa? Semangat kita untuk berupaya mengetahui maaninya, maksud-maksudnya. Karena dengan itu kita akan bisa mengamalkan Al-Quran. Dan kalau kita bisa mengamalkan Al-Quran, maka akan mudah bagi kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran adalah kunci untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya tidak sebatas pada bacaan ya. Ya jelas bacaan pun ada fadilahnya. Setiap hurufnya bernilai 10 pahala. Ya. Tapi yang lebih besar dari itu pahalanya adalah memahami dan mengamalkannya. Sehingga kita meminta bantuan kepada Allah untuk Allah memudahkan kepada kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui lisan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Dan thariqah yang akan kita jalani adalah akan saya bacakan ya ayat-ayatnya bersama-sama akan saya tanbih beberapa mungkin hukum-hukum tajwid yang diperlukan. Setelah itu akan kita baca tafsir yang ringkas ini. Kita mungkin tidak akan perpanjang ya penjelasan tafsirnya, ringkas saja. Sesuai yang ada dibaca atau yang ada di kitab ini. Apapun tambahannya ada sedikit ketika dibutuhkan kita tambahkan insyaallah. Baik, kita akan mulai dengan suratul Fatihah. Kita baca dulu bersama-sama. Kita buka dengan ta'awudz kata Allah Subhanahu wa taala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan tahu bahwasanya kalau kita baca Al-Qur'an kita akan mendapatkan kebaikan, dapatkan keselamatan ya, dunia dan akhirat. Jadi berupaya dia menghalangi kita. Kalau tidak bisa menghalangi lisan kita untuk membaca Al-Quran, maka dia, syaitan akan berupaya menghalangi kita untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran ya. Demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang mengajarkan kepada kita perlindungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita baca dengan ta'awud. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan basmalah ya. Nah, nanti antum baca dengan suara yang keras kalau Pak untuk berlatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang mau nyoba baca barangkali satu atau dua orang hafal. Ada yang mau coba membaca ajat barangkali? Pak speaker enggak, Pak? Enggak usah. Ya, hafal. Wala, lamnya jangan di walob, lamnya tipis, istifal wala. Ya kadang kita membaca lamnya tebal karena selanya bol tebal kan. Jadi walob, walob, lamnya tipis karena dia huruf istifal. Wala, ya. Wala, bukan walob, tapi wala. Ya. Yang tebal hanya bolnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan walob, kadang kita lamnya tebal ya. Coba ulangi ghairil maghdubi. Ya, kemudian bot itu dia punya istitolah. Istitolah itu memanjangnya suara dari tepi pangkal lidah bagian kiri sampai ke depan. Kedengeran, jadi enggak kosong, enggak kiri. Kadang-kadang sebagian orang kan baca walabbo kosong gitu. Walabbo ada isinya itu bot. Ya. Walab itu ada. Walab itu namanya istitolah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini sitolahnya. Nah, agak sulit bot ini, ada banyak latihan. Ada banyak berlatih. Siapa satu lagi, Bang? Dua orang ya mungkin ya. Nah, ini belakang. Ya, sekarang kali mau nyoba, Pak. Ya, yang keras suaranya. Asal kalau ada speaker nih. Ya. Ya, ro ditebalkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ada ro di tasyi di fathah tebal ya. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ya. Ah itu yang mau mimnya tipis. Ghairil mau bukan mau mau. Ya mimnya kan dia termasuk yang tipis istifal bukan mau tapi ma. Ghairil mau. Ya jadi yang tebal ghairnya aja. Ghairnya saja yang tebal. Mau bukan mau. Tapi ini kesalahan yang ringan loh. Ya enggak sampai merusak makna. Ini kita ya berupaya memperbaiki lah. Ya ghairil. Sulit jabatnya ya. Dan cara membaca ta'awud dan basmalah kemudian surat ada tiga cara. Bisa diputus tadi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berhenti nafas. Bismillahirrahmanirrahim berhenti nafas. Kemudian baru ke ayat. Boleh juga disambung semuanya kalau kita nafasnya kuat. Kalau lagi baca Al-Quran loh bukan lagi sholat ya. Dibaca langsungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Atau sambung ta'awudnya dengan basmalah, ini berhenti baru surat. atau ta'awudnya berhenti, kemudian basmalah langsung surat, boleh. Iya. Hanya saja kalau disambung jadi dua harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan ya. Dua harokat. Karena mad arid di sukunnya hilang kalau diperhentikan dari mad arid sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim boleh 6. Ya, bismillahirrahmanirrahim boleh 6. 6 4 boleh. Tapi kalau disambung 2 saja. Ya. Kemudian terkait dengan basmalah itu memang ada khilaf di antara ulama. Apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Kalau yang anak pilih, pendapat anak yang anak pilih itu basmalah dia ayatun mustaqillah, ayat tersendiri, tidak termasuk dari Al-Fatihah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Ya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani rabbi. Qala hamidani rabbi. Ya. Aku bagi, kata Allah, as-shalah, ini maksudnya as-shalah adalah Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Di situ lihat, idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, maka Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Ditambah lagi hadits Anas bin Malik, kata beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar, fakanu la yaqrauna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya salat di belakang Rasulullah, salat di belakang apa? Abu Bakar, juga Umar, mereka tidak membuka dengan basmalah. Dibaca cuma disirkan. Ini juga disirkan menunjukkan bahwasanya bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Ada khilaf memang. Ya kalau anak milihnya apa? Di ayat tersendiri. Sehingga 7 ayat Al-Fatihah itu potongannya Alhamdulillahirrabbilalamin yang pertama, Ar-Rahmanirrahim yang kedua, kemudian apa? Maliki yaumiddin yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat, Ihdinash shiratal mustaqim yang kelima, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim yang keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya, sekedar pengetahuan lah. Ya. Cukup tafsirnya? Ya, sekarang kita baca penjelasan tafsirnya yang ringkas. Tafsir ini dikumpulkan oleh sekelompok dari ulama dan di murajaah ya oleh Syekh Al-Syekh ya hafizallahu taala. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Qala al-musannifun rahimahumullah, summiyat hadhihi suratu bil Fatihah. Surat ini disebut dengan surat Al-Fatihah. Li'annahu, karena ia, yuftatahu biha al-Qur'anul 'adzim. Karena dengannya Al-Quran yang mulia ini dibuka. Al-Fatihah kan maknanya apa? Yang membuka. Dari fataha yaftahu, isim fa'ilnya fatih. Karena surat kan mu'annas, jadi fatihah. Ini kan? Yang membuka. Yang membuka surat-surat lainnya. Nah itu. Ini faedah yang pertama. Jadi kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Fatihah? Karena Al-Quran dibuka dengan surat ini. Ya, surat ini membuka surat-surat yang setelahnya. Waktu sama Al-Mathani, dan juga dinamai surat ini Al-Fatihah dengan nama yang lain, Al-Mathani. Tafsiran Al-Mathani beda-beda di antara ulama. Kalau di sini dipilih satu tafsiran, yaitu bahwasanya kenapa dia Al-Quran atau Al-Fatihah disebut dengan Al-Mathani, li'anha tuqra'u fi kulli raka'ah. Al-Mathani bisa maknanya yang diulang-ulang. Kenapa Al-Qur'an Al-Fatihah lagi Al-Qur'an ini? Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Mathani? Li'anna tuqra fi kulli raka'ah. Karena Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Tidak tegak satu rakaat tanpa Al-Fatihah. Iya kan? Makanya disebut Al-Mathani, sesuatu yang diulang-ulang, diulang-ulang setiap rakaat. Kalau ada satu rakaat antum salat, lupa enggak baca Al-Fatihah, ya, enggak terhitung satu rakaat itu. Iya. Ada juga yang menyatakan alasannya kenapa disebut Al-Mathani, ya karena di situ Al-Mathani dari Athana, pujian. Karena Al-Fatihah isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim. Sungguh aku telah berikan kepadamu wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Iya. Al-Fatihah termasuk Al-Qur'an. Kenapa disendirikan penyebutannya? Menunjukkan keistimewaan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah termasuk Al-Quran Al-Azim. Ya. Nah, itu beberapa alasan dari ulama terkait dengan kenapa dinamakan juga Al-Quran atau Al-Fatihah dengan apa? Al-Mathani. Matsani. Jadi kita sudah dapatkan dua nama dari apa? Surat ini, yaitu yang pertama Suratul Fatihah. Kenapa disebut dengan Surat Al-Fatihah? Karena Al-Qur'an dibuka dengannya. Ya. Atau disebut juga dengan nama apa? Al-Matsani. Apa itu Al-Matsani? Sesuatu yang diulang-ulang. Kenapa disebut Al-Matsani? Karena dia dibaca pada setiap rakaat. Ya. Walaha asma'un ukhor, dan baginya ada nama yang lain. Cuma kita karena ingin meringkas cukup ya sampai di situ. Kemudian di sini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim? Nyoba. Ada salahnya? Hah? Coba Pak Slamet. Apa sih terjemahan makna Bismillahirrahmanirrahim? Kayak gini bikin kabur enggak besok-besok nih. Hah? Kalau enggak ya enggak usah gitu, ditanya lagi. Barangkali kalau ada pertanyaan, marilah setelah besok hadir gitu. Enggak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mananya apa? Setahu antum aja lah. Dengan nah ini yang antum sebutkan dari tafsir terjemahan sama dengan yang dipilih di sini. Tapi di sana ada qaul yang lain yang sebenarnya lebih rajih. Gitu. Ya. Kata Mas Slamet terjemahannya, dan ini diterjemahkan pada terjemahan-terjemahan juga seperti ini ya, banyakkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha apa? Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau pengasih semua dikasih, yang kafir dan apa? Yang mukminnya. Kalau penyayang hanya bagi mukminin. Ya kan? Maksudnya gitu ya. Atau enggak tahu pengasih penyayang bedanya apa? Pengasih siapa yang dikasih? Ya kan? Yang mukminnya, yang kafirnya semua dikasih. Kalau penyayang ya yang mukmin saja yang disayang. Ini sebagai ini tafsir ini dipilih oleh bagian ahli tafsir. Ya. Kata beliau al-mufassirun abda'u bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu maknanya abda'u bismillah. Aku memulai bacaan dengan bismillah. Cuma aku memulainya enggak perlu disebutkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim aku memulai bacaanku dengan bismillah. Kalau kita mau minum bismillah, takdirnya apa? Aku mau minum dengan menyebut nama Allah. Cuma enggak disebutkan asyrabunya, enggak perlu. Nah, kenapa dibuka di sini bacaan dengan basmalah? Isti'anatan 'alal adai wa tawfiqi wa talabanil qabuli, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menunaikan bacaan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan dalam rangka juga mencari taufik dari Allah, dan juga dalam rangka mencari penerimaan bacaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tujuan memulai bacaan dengan basmalah ini. Kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bantuan, taufik, dan juga mengharapkan agar bacaan yang kita baca diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahi, sekarang Allah. Makna Allah adalah alamun 'ala Rabbi tabaraka wa taala. Jadi Allah adalah salah satu nama dari nama Ar-Rabb. Nama Rabb tabaraka wa taala. Rabb pencipta kita, pengatur alam semesta ini, di antara namanya adalah Allah. Makna Allah adalah nih, al-ma'budu bihaqqin duna siwa, zat yang disembah, yang diibadahi dengan hak, bukan selain Allah. Kalau zat yang diibadahi banyak, iya kan? Zat yang diibadahi di alam ini banyak kan? Banyak. Ada berhala, ada batu, ada pohon, ada jin, ada malaikat. Tapi yang diibadahi dengan hak hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan. Adapun yang selainnya makhluk, enggak bisa apa-apa. Sehingga enggak benar, enggak hak kalau disembah. Ya. Jadi makna Allah adalah al-ma'budu bihaqqin duna siwa, zat yang disembah dengan hak, penting dengan haknya. Bukan sekedar zat yang disembah. Kalau kita hanya menyatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, ada semua juga sesembahan-sembahan. Jadi itu Allah sesembahan-sembahan ini. Jadi harus ada haknya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali apa? Allah, tidak selain Allah. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, dan Allah adalah nama Allah yang paling khusus. Yang paling khusus. Allah. Banyak namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Hayy, Al-Qayyum. Wa laysamma bihi ghairuhu subhana, oleh karenanya, karena Allah adalah nama Rabb yang paling khusus, maka tidak boleh selainnya dari para makhluk mengambil nama ini untuk dijadikan sebagai namanya. Enggak boleh, haram. Adapun nama selain ini, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Seperti yang boleh Al-Aziz, Malik. Malik nama Allah, Raja. Imam Malik, Al-Aziz wa qalat imratul aziz, berkata istri pembesar Al-Aziz. Nama Allah juga dipakai oleh makhluk, ini enggak apa-apa. Tapi kalau Allah enggak boleh. Ya. Ini kekhususan, di antara kekhususan Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ha, sudah kita dapatkan makna dari Allah. Yaitu apa? Zat yang disembah dengan hak. Ya itu kan bertulis simpulannya aja. Ya. Kemudian Ar-Rahman. Ya. Kan Bismillahirrahman. Ya. Ar-Rahman maknanya adalah alladzi wasi'at rahmatu jami'al khalqi. Yaitu zat yang meluaskan rahmatnya untuk seluruh makhluk. Zat yang memberikan rahmatnya untuk seluruh makhluk yang baik dan jeleknya. Yang kafir dan mukminnya, manusia dan binatangnya, jinnya dan seluruhnya. Mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau enggak dicabut, mati. Ya. Paham ini? Kata beliau di sini, Ar-Rahman itu zat yang meluaskan rahmatnya untuk seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim, bil mukminin, hanya memberikan rahmatnya bagi kaum mukminin, dikasih iman, dikasih cinta kepada ketaatan, dikasih kebencian kepada dosa dan maksiat. Ini bagi kaum mukminin saja. Ya. Nah, ini salah satu tafsirannya. Ya. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala, dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau di sini ahli al-mufassirun menafsirkan makna Ar-Rahman apa dengan makna yang lebih luas, yakni zat yang meluaskan rahmatnya untuk seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim adalah zat yang memberikan rahmatnya hanya bagi kaum mukminin. Tafsir yang berikutnya, yang ini insyaallah yang lebih rajih, itu bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu bedanya, kalau Ar-Rahman itu sifat Allah, kalau Ar-Rahim perbuatan Allah. Jadi Ar-Rahman kaitannya dengan zat Allah, sifat Allah yang melekat pada zatnya. Kalau Ar-Rahim perbuatan Allah yang membagikan dan menyalurkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Buktinya apa? Ya, yang diantara dalil yang membantah tafsir yang pertama tadi, katanya kalau yang pertama kan kalau Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, kalau Ar-Rahim bagi mukminin saja. Iya kan? Ada bantahannya ini dalam Al-Qur'an sebutkan innallaha binnasi laraufur rahim. Lihat, pakai rahim. Sesungguhnya Allah bagi manusia seluruhnya raufur rahim, rahimnya. Maha lembut dan maha pengasih, penyayang. Ah. Jadi yang lebih tepat wallahu alam dari tafsiran-tafsiran yang ada dalam membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bahwasanya Ar-Rahman kaitannya dengan sifat Allah yang melekat pada zat Allah, kalau Ar-Rahim kaitannya dengan perbuatan Allah yang menyalurkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Ini juga pendapat dibilang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Keterangan ini ada khilaf-khilaf begini ya. Yang kedua, poin yang kedua di situ belum ada yang punya kitabnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini, bismillah sudah selesai dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alam dunia, alam langit, ya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ini ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam adalah sanaun asnallahu bihi ala nafsihi, pujian yang Allah puji dirinya. Dan pantas bagi Allah untuk memuji dirinya, karena Allah pencipta. Enggak ada pencipta kecuali Allah. Enggak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Adapun kita memuji diri kita sendiri, bagaimana mungkin? Semua kebaikan, semua kelebihan Allah yang ngasih. Kalau kita memuji, ya yang dipuji Allah. Kita diberi Allah ilmu, pengetahuan. Waduh, alhamdulillah saya hebat. Jangan seperti itu. Siapa yang ngasih kamu ilmu? Allah. Pujilah Allah. Iya. Itu titipan saja. Ya, kalau kamu sombong akan dicabut ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Afnallahu bi ala nafsi, ini adalah pujian dari Allah atas dirinya. Wa fi dhimnihi amrun li ibadi, dan di sela-sela itu ada perintah atas perhambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya di situ ada penakdiran, yakni saya memuji Allah Rabb semesta alam. Harus disadari, harus kita sadar ketika membaca alhamdulillah itu kita lagi puji Allah gitu, bukan lagi baca saja. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Fa huwal mustahiqu lahu wahdah, dan hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian. Ya. Wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalqi, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan para makhluk. Al-qa'imu bi umurihim, yang menegakkan segala urusannya. Sehingga dia manusia ini bisa hidup bertahan di muka bumi. Allah siapkan beragam sarana dan prasarana untuk dia bisa tetap hidup di dalamnya. Allah kasih akal, Allah kasih hati, Allah kasih mata, telinga, anggota tubuh yang dia butuhkan untuk dia bisa hidup di dunia ini. Ya. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, yang mendidik dan mengasuh seluruh makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Ya. Jadi ada dua kenikmatan. ada kenikmatan yang amah umum, kenikmatan dunia ini semua Allah kasih. Yang mukminnya, kafirnya, binatang, jin, malaikatnya, semuanya Allah kasih. Dan juga wali auliyaihi bil imani wal amil shalih, dan juga zat yang mengasuh serta mendidik para walinya dengan iman dalam hatinya, dengan amal shalih. Nah ini, jadi tarbiyah Allah ada dua macam. Yang pertama tarbiyah amah, tarbiyah yang umum sifatnya. Yang kedua tarbiyah khasah. Tarbiyah amah adalah tarbiyah yang berkait dengan dunia. Allah kasih tubuh, Allah kasih mata, telinga, sarana prasarana untuk dia bisa hidup di dunia ini, semuanya dapat. Adapun tarbiyah khasah, tarbiyah imaniyah, ya ini hanya kaum mukmin yang Allah berikan, wali-wali Allah. Dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an yang namanya wali adalah mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidak ada rasa takut mereka dan tidak ada rasa sedih. Ya. Karena ketika mau mati, para malaikat turun dalam jumlah yang banyak menghibur dia, jangan takut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu kemudahan. Allah akan memberikan kepadamu ridha-Nya, surga-Nya, tenang. Dan tidak sedih juga terhadap apa yang ditinggalkan dari dunianya, anak istrinya, tenang. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, tenang. Ini wali-wali Allah di antara cirinya mendapatkan kabar gembira ketika dia mau mati, iya, dengan datangnya para malaikat tadi yang menghibur dia. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak pula sedih. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka orang-orang yang beriman dan selalu di atas ketakwaan kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Iya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, diikutkan setelah Allah Rabb. Alhamdulillahi. Ya, Rabbil alamin, atau ulama yang lain. Allah dulu. Allah kan isinya apa? Ubudiyah, ya kan? Kemudian rububiyah, ini menunjukkan bahwasanya uluhiyah itu lebih utama. Uluhiyah dulu baru rububiyah. Karena uluhiyah kan ya peribadatan kepada Allah, ini kan yang mengikutinya mereka para wali Allah. Adapun rububiyah orang musyrikun, iya kan? Dahulu di zaman jahiliyah menetapkan rububiyah, iya kan? Uluhiyah dulu di sini disebutkan. Alhamdulillah Allah dulu. Ini menunjukkan keutamaan uluhiyah. Baru setelah itu rububiyah, Rabbil alamin. Ya, kita tahu rububiyah, bahwasanya sebagian kaum musyrikin menetapkan rububiyah meskipun enggak sempurna penetapannya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu tanya orang musyrikin Arab yang Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab dengan tegas, Allah. Cuma ketika ubudiyah ibadah mereka berikan kepada siapa? Allah diberikan, pada berhala juga diberikan. Ini kesyirikan namanya, memberikan ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Kalau enggak beribadah sama sekali kepada Allah, kekufuran. Kufur ini, kafir, kafir, enggak beribadah kepada Allah. Kalau musyrik itu mempersekutukan ubudiyah dengan Allah, dengan selain Allah. Kemudian Ar-Rahman, lihat. Ada rahasia yang bagus berikutnya dari Syekh Ibnu Utsaimin. Setelah disebutkan Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah apa? Ar-Rahmanir Rahim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, disebutkan Ar-Rahmanir Rahim yang mana tadi, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, setelah rububiyah, ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa tarbiyah, pendidikan, pengasuhan yang Allah berikan kepada makhluk ini dibangun di atas rahmat. Dan ini patut kita teladani ketika kita mendidik keluarga kita, anak kita, santri kita, kita didik mereka dengan rahmat, kasih sayang. Lihat Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Rabbil alamin, dilanjutkan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, menunjukkan bahwasanya tarbiyah, pengasuhan, pendidikan yang Allah berikan kepada para makhluk itu dibangun di atas rahmat, kasih sayang Allah yang sangat besar. Ya. Ar-Rahman sudah lewat tadi maknanya, dan Ar-Rahim. Ya, kita lewatkan. Sudah dilewatkan kan maknanya di basmalah. Ya. Wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamah. Maka dia Allah yang maha suci saja, pemilik hari kiamat. Di sana ada dua qiraah. Qiraah yang paling banyak ketika membaca ayat ini adalah dengan memendekkan minnya, maliki yaumiddin, itu yang paling banyak. Adapun qiraah yang kita baca, yang kita hafal, asim, itu dengan memanjangkan mimnya, maliki yaumiddin. Ada sedikit perbedaan. Kalau malik, pemilik. Kalau malik, raja. Ya, kalau Malik apa? Pemilik hari kiamat. Hari pembalasan. Ad-Din bermakna pembalasan. Kalau Malik pendek raja di hari pembalasan. Kata Syekh Utsaimin ada faedahnya mengumpulkan dua qiraah ini. Yaitu bahwasanya kesimpulannya Allah itu bukan hanya pemilik tapi raja. Allah itu bukan hanya raja tapi pemilik. Karena di dunia ini sebagian ada orang yang memiliki tapi enggak merajai. Yang lain ada yang merajai tapi enggak memiliki. Betapa banyak raja-raja yang dia enggak memiliki gitu. Harta-harta punya masyarakatnya. Iya, kalau Allah pemilik dan juga raja di hari kiamat. Ya nanti akan dijelaskan oleh beliau kenapa dikhususkan di sini dengan hari kiamat padahal Allah Subhanahu wa taala pemilik dan raja dunia dan akhirat gitu. Wa huwa subhanahu wahdahu malik yaumil qiyamah. Dan Allah sajalah pemilik dan raja hari kiamat. Wa huwa apa itu? Hari kiamat wa huwa yaumul jazaa'a 'alal a'mal, yaitu hari pembalasan atas semua amalan-amalan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya jelek, kalau amalannya baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya jelek, balasannya jelek. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal satu dzarrah saja, dzarrah itu aslinya semut hitam yang kecil. Dijadikan perumpamaan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang sangat kecil seperti semut dari kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Kejelekan juga demikian, akan dia lihat hasilnya. Ya. Wa takhsisu al-mulk bi yaumiddin li'annahu la yad'i ahadun syai'an yaumal qiyamah wa la tatakallamu nafsun illa bi'iznih. Dikhususkan di sini kepemilikan atau kerajaan di hari kiamat saja, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan pemilik dunia dan akhirat. Karena di hari akhir itu la yad'i ahadun syai'an, tidak ada seorang pun makhluk yang berani mengaku dirinya raja. Ya, nanti digenggam bumi Allah Subhanahu wa taala, langit dilipat. Limanil mulkul yaum? Atau milik siapa hari ini? Ya. Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zatnya Maha lagi Maha perkasa. Tertunduk semua. Jangankan mereka orang-orang zalim dari para raja, para nabi pun tertunduk, enggak berani, takut. Iya. La tatakallamu nafsun illa bi'idni, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka orang-orang istimewa dari para rasulnya yang diizinkan. Yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat untuk umat-umatnya yang mereka menegakkan tauhid. Iya, berpegang dengan sunnahnya ya. Wa fi qira'atil muslim li hadhihi al-ayah fi kulli rak'ah min shalawati tadzkirun lahu bil yaumil akhir. Ada yang bagus. Dan pada bacaan seorang muslim terhadap ayat ini di setiap rakaatnya, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ini harus perhatikan ini. Pada bacaan kita yang kita baca tiap salat maliki yaumiddin, di situ kata beliau rahimahullah, tadzkirun lahu, ada peringatan, pengingat bagi dia untuk dia ingat hari akhir. Ya tentunya kalau dia ingat hari akhir ada konsekuensinya. Ya, ada asarnya, pengaruhnya. Wa hasun lahu 'alal isti'dad bil 'amali shalih. Ada dorongan bagi dia seorang muslim untuk dia mempersiapkan dirinya dengan amal soleh menjemput hari tersebut, hari pembalasan. Wal kafu 'anil ma'asi was sayyi'at, dan juga di situ ada sesuatu yang bisa menghalangi seorang muslim dari berbuat dosa dan maksiat, dari kemaksiatan dan kejelekan. Karena ketika dia memiliki dorongan-dorongan muncul pada dirinya, dorongan syahwat baik dari syaitan atau hawa nafsunya, melakukan sesuatu perbuatan dosa yang ada di hadapannya, dia ingat maliki yaumiddin, Allah adalah raja pemilik hari pembalasan. Kalau kita maju dengan dosa yang ada di hadapan kita, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita, akan menghisab, mencatat kita dan akan membalas. Enggak jadi kita berbuat dosa dan maksiat. Iya, maliki yaumiddin. Iya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini subhanallah, Al-Fatihah ini disebut juga kan umul kitab. Karena isi kitab seluruhnya itu kembali kepada Al-Fatihah ini. Kayak umul qura Mekah, karena semua negeri-negeri ya kembalinya ke sana. Ya, kalau haji umroh semuanya ke sana. Al-Fatihah juga demikian. Saking banyaknya faedahnya yang ada dalam Al-Fatihah, Ibnu Qayyim menulis kitab yang membahas Al-Fatihah berjilid-jilid. Al-Fatihah saja. Iya, sehingga ini sangat ringkas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna iyyaka na'budu, apa terjemahnya iyyaka na'budu? Insyaallah pada tahu ya. Apa? Hanya kepadamu kami beribadah. Iya. Inna nakhussuka wahdaka bitta'ati wal ibadah. Maknanya kami khususkan engkau saja ya Allah dengan ketaatan dan ibadah. Kalau kita belajar nahu, makna hanya ini kita tahu dari mana sih? Kok makna ada hanyanya gitu? Bukan kami beribadah kepadamu. Iya, kalau kita belajar ilmu nahu tahu karena maf'ul bih-nya didahulukan. Aslinya tuh na'buduka gitu. Na'buduka. Kan fi'il fa'il maf'ul. Urutannya tuh fi'il fa'il maf'ul, tapi ini maf'ul dulu. Didahulukannya maf'ul yang seharusnya dibelakangkan untuk menunjukkan pengkhususan. Dengan terjemahnya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kalau diterjemahkan kami beribadah kepadamu ya Allah, ya bisa jadi beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau hanya kepadamu, sudah ternafikan ubudiyah kepada selain Allah. Aitu. Inna nakhussuka wahdaka bitta'ati wal ibadah. Kami khususkan kau ya Allah saja dengan ketaatan dan ibadah. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami meminta pertolongan kepadamu saja ya Allah pada semua urusan kami. Di antaranya dalam ibadah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan bantuan dari Allah. Jangankan untuk puasa ataupun bangun malam yang berat ngantuk, ya. Baca tasbih saja kalau bukan dari pertolongan dari Allah susah. Susah. Ya, baca tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Susah, apalagi dibarengi dengan penghayatan hati, zikirnya hati. Susah kalau bukan dari taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Sehingga kita juga minta pertolongan kepada Allah untuk bisa beribadah. Bukan hanya meminta dalam hal urusan dunia, ada yang lebih penting dari itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang dicintai Mu'adz agar tidak, jangan sampai melupakan doa ini sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa husni ibadatik ya Allah. Bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya. Kemudian apa lagi? Wa husni wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepadamu, dan yang terakhir apa? Dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini semua terwujud dengan bantuan dari Allah. Ah, ini kita berdoa setiap hari. Wa iyyaka nasta'in. Sadarilah itu. Jangan sampai kita baca ini dalam kondisi hati kita kemana-mana. Lisannya kita meminta, hatinya gak meminta. Hatinya mencari dunia, berkeliling ke pasar, ya jalan-jalan. Ya ini yang menyebabkan doa itu tidak didengar. Ya. Fal amru kulluhu biyadik, maka segala urusannya Allah, urusan dunia ataupun agama yang besar dan kecilnya semuanya ada di tanganmu. Allah yang mengaturnya. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, tidak ada seorang pun yang memiliki urusan ini sebesar dzarrah pun. Iya. Semut kecil, sesuatu yang sangat kecil. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il 'ibadati illa lillahi wahdah. Dan dalam hadar dan dalam ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi hamba untuk dia memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Dan ibadah kan cakupannya luas. Ada ibadah qalbiyah, ibadah yang berkait dengan hati, ya kan? Cinta, takut, harap. Iya. Ada ibadah yang berkait dengan anggota tubuh. Iya. Ada dengan lisan, mata, semuanya harus diberikan kepada Allah. Tapi sayangnya kita dapati sebagian besar kaum muslimin ya, dia baca Al-Fatihah dalam setiap sholatnya, masih saja dia dalam badannya masih saja dia berbuat kesyirikan. Ini enggak mengerti dia, enggak memahami apa yang dia selama ini berdoa dengannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih dia mengunjungi kuburan-kuburan tabarruk padanya. Ya. Masih dia mempercayai sesuatu yang dikeramatkan. Nah, ini sangat-sangat bertentangan dengan doa yang setiap hari dia baca. Ini karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Kalau seandainya bukan karena kebodohan, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, kita tidak bisa menghukumi mereka musyrik ataupun kafir, karena belum tahu mereka, belum ngerti. Harus kita tegakkan dulu hujjah. Bahwasanya berdoa di kuburan. Ya. Ada sebagian orang enggak meminta ke kuburan, cuma berdoanya di kuburan gitu, biar khusyuk gitu. Ada yang seperti itu juga. Ya, ya. Dan itu minimalnya bid'ah ya. Wa fiha shifaul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Ah, di dalam ayat ini juga wa iyyaka nasta'in ada obat penawar bagi hati-hati dari penyakit bergantung kepada selain Allah. Nah, kalau kita masih memiliki harapan dan sifat tamak kepada manusia, obatilah dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dahulu salaf senantiasa bergantung kepada Allah, sampai pun ketika sandal mereka salah satu sandal jepitnya patah, meminta kepada Allah, tidak mengharap kepada manusia. Kita kan kadang mengharap, kalau meskipun mungkin dengan lisan kita tidak terucap, tapi dengan keadaannya menunjukkan sandalnya yang patah dibawa untuk kelihatan dari orang teman saya ini. Oh, kamu sandalnya patah ya, udah saya ganti. Itu juga sama itu, cari tampakan. Ini ada apa? Obat penawar bagi penyakit hati dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau bergantung kepada manusia, semisal dia yahina, dia rendah. Rendah. Ya, kalau bergantung, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min amradir riya'i wal 'ujub, dan juga ini subhanallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga penawar. Obat yang bisa mengobati penyakit riya. Iya. Jadi dengan iyyaka na'budu ini akan mengobati penyakit riya. Riya kan termasuk apa? Syirikan. Meskipun syirikan kecil, tapi dosanya besar. Terobati dengan iyyaka na'budu. Penyakit ujub bisa terobati dengan iyyaka nasta'in. Ingat, kamu tuh bisa sholat malam, bisa puasa bukan dengan sebab kemampuan kamu, kekuatan kamu. Itu sebab pertolongan dari Allah. Ya, terobati, hilang ujubnya. Oh, ya, iya karena setain aku tuh bisa beribadah ini dan itu karena pertolongan dari Allah. Hilang sifat ujubnya. Wal kibriya, dan juga sifat sombongnya hilang. Sepertinya aku sudah habis nih. Ya, insyaallah cukup dulu ya. Nanti kita akan jelaskan tafsir dari ihdinash shiratal mustaqim pada kesempatan berikutnya bismillah. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.